Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina alladzi nataqa biafdalil lughat. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para ikhwah, akhwat, kaum muslimin, di mana saja antum berada, a'azzakumullahu jami'an, yang sedang mengikuti kajian rutin, yaitu kajian ini, yaitu kajian bahasa Arab, lebih kepada tata bahasa Arab, yaitu ilmu nahu. Malam ini kita lanjutkan, masih pembahasan tentang aqsamul i'rab atau alamatul i'rab, yaitu pembagian-pembagian i'rab, di mana sudah dijelaskan secara global ada empat. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar atau khafat, yang kelima jazam. Masing-masing ada tanda. Rafa memiliki tanda, nasab juga memiliki tanda, jar juga memiliki tanda, dan jazam juga memiliki tanda. Jika tanda ini kita ketahui, maka dapat kita katakan bahwa itu isim marfu atau fi'il marfu, isim mansub atau fi'il mansub, atau isim majrur atau fi'il majzum. Nah, inilah yang harus kita ketahui satu persatu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda rafa. Ada empat. Yang pertama dhammah, yang kedua alwaw, yang ketiga alif, yang keempat subutun nun. Dhammah merupakan tanda asli rafa. Nah, dhamma ini terdapat pada empat tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang belum ada imbuhan akhirannya. Masih fi'il mudhari asli, belum ada tambahan di akhir. Maka tanda rafa'nya dhamma. Dengan yang kedua adalah waw. Tanda rafa' yang kedua, waw ini merupakan bukan tanda asli, tapi tanda cabang daripada asli, atau pengganti daripada tanda asli. Terdapat pada dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua terdapat pada al-asma'ul khamsah, yaitu isim-isim yang lima, atau lima isim, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu ardin, dhu malin. Kemudian yang ketiga, alif, juga tanda rafa. Ini merupakan alama far'iyah, sebagai tanda pengganti, tanda cabang daripada asli. Ini terdapat pada satu tempat, yaitu pada isim musanna. Kemudian terakhir adalah subutun nun, yaitu tetapnya ada nun, nunnya tidak dibuang. Ini hanya terdapat pada al-af'alul khamsah. Perhatikan, ada al-asma'ul khamsah, ada al-af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari, lima fi'il mudhari, yang merupakan tanda rafa'nya adalah subutun nun. Baik, ini kajian yang lalu. InsyaAllah semua ini akan tertuang kembali, akan dibahas kembali berserta contoh pada di tabel itu sudah ada insyaallah. Baik, kemudian selanjutnya malam ini kita lanjutkan adalah yang kedua, bagian i'rab, yaitu an-nasbu, nasab. Nah, nasab ini memiliki lima tanda. Nah, inilah kajian kita malam ini. InsyaAllah, kalau mungkin kan bisa kita tuntaskan lebih akhir. Baik, fadal, Ustaz. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang telah membuka pertemuan kita di kesempatan malam hari ini dan juga sekaligus memberikan ringkasan dari pertemuan kita di pekan yang lalu. Dan alhamdulillah kita memasuki pembahasan terkait dengan nasab. Silakan Anda para pemirsa Roja bisa ikut berpartisipasi dengan memutar nomor 021-823-6543. Dan insyaallah kita akan tampilkan di layar kaca buku yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fatimah di Bekasi, ya, San. Baik. Naam, tafadhali ya. Barakallahu fikum, ya, San. Wa fik barakallahu. Yang bagian baik, Ustaz, ya. Ba, naam, an-nasbu. Bismillah. الباء النصب له خمس علامات وهي أولا الفتحة وهي علامة أصلية وهي في ثلاثة مواضع همزة في الاسم المفرد كتابا الكتابة حقيبة الحقيبة الباء في جمع التكسير كتبا الكتب حقائب الحقائب جيم في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء لن يكتب ويرضى طيب نعم silakan coba diterjemahkan langsung bagian ba nasab memiliki lima tanda yaitu satu fathah dia adalah alamatnya asli dan nasab itu terdapat pada tiga tempat satu pada isim mufrad yaitu kitaban alkitabah haqibatan alhaqibat nah ini saya tidak mengasih contoh dalam kalimat sempurna ya nah cuma di memberikan satu kata dengan harakatnya harakat yaitu harakat fathah kitaban alkitabah maksudnya apa apa maksud di sini posisi nasab Ustaz iya jadi nasab itu ada kala bertanwin ada kalanya tidak bertanwin semua itu sama saja ya sama saja yang penting dia fathah apakah fathah biduni munawwan atau munawwan fathah bertanwin atau tidak sama saja nah kitab kitaban alkitaba hakibatan alhakibata baik itu muzakkar atau muannas sama saja yang penting adalah harakatnya fathah jika isim mufrad terdapat harakat fathah berarti apa isim mansub isim apa isim mansub nah ini ya tempat yang pertama baik yang kedua pada jamak taksir jamak taksir jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan ya pecah berarti kutuban al-kutuba haqaiba al-haqaiba kutuban al-kutuba haqaiba nah kebetulan ini tidak ditanwinkan kenapa kenapa Ustaz ini contoh yang kedua haqaib al-haqaiba nah ada alif lam enggak ada alif lam dia apa enggak bertanwin kan sama kan nah Ustaz tapi hakikatnya beda isim alladhi la yansarif iya ismul ladhi la yansarif karena polanya apa polanya mafa'il atau mafa'il yang pakai ya sebelum akhir itu juga tidak boleh bertanwin nah yang jelas di sini apakah bertanwin atau tidak maka ketika dia fathah apa mansub mansub khususnya kalau terkait apa ismu ghair munsharif bisa jadi fathah itu adalah majrur ya majrur nah nanti insyaallah akan dijelaskan selanjutnya bagian jim dalam pada fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun iya berarti apa fi'il mudhari yang masih apa asli. Kata asli ya ya kata kerja asli belum ada imbuhan di akhir contoh lan yaktuba lan yaktuba walan yardha nah bedanya apa di sini kenapa ditampilkan beda dari sisi apanya Ustaz? Ada perbedaannya? Lan yaktuba walan yardha? Ya Ustaz, yang satu diakhiri huruf illat. Iya. Yang bedanya apa? Yang pertama harakat fathahnya zahira. Zahira. Yang kedua muqaddara. Di sini sengaja ditampilkan bahwa kedua-duanya sama. Sama-sama is fi'il mansub. Sama-sama fi'il mansub itu fi'il mudhari mansub. Sama-sama mansub. Nah, dari mana tahu nasab tentu ada amil yang masuk seperti lan atau an dan seterusnya. Nah, cuma tanda nasabnya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Di sini yarda muqaddarah. Kenapa? Karena ada amil masuk lan. Maksud muqaddarah diakhiri oleh alif. Nah, yang ditanya muqaddarahnya. Kenapa muqaddarah? Karena fi'il mudhari'nya berakhiran dengan apa? Alif. Ya, fi'il mudhari' mu'tal alifi. Kalau mu'tal alif tentu tidak bisa diharakatkan. Makanya ketika nasab juga muqaddarah. Ketika marfu' juga muqaddarah. Muqaddarah. Dhamma muqaddarah ada alif. Kemudian ketika mansub fathah, fathah muqaddarah ada alif. Baik. Ahsant. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk penelpon pertama yang telah membuka ya saja sesi interaktif kita dalam pembelajaran bahasa Arab ini dalam qiraah. Silakan kami tunggu penelpon berikutnya untuk melanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Silakan Anda bisa memutar 021 823 6543. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Umu Fikri. Baik. Sekarang di Jakarta, Ustaz. Masyaallah. Sekarang di Jakarta. Masyaallah, masyaallah. Baik, nam tafadhali ya Umu Fikri. Sekarang Sanian Ustaz. Naam, Sanian. Sanian al-kasratu. Wahia alamatun far'iyyatun wahia fi jam'il mu'annasi mudarrisatin al-mudarrisati. Terus lanjutkan yang ketiga. Al-ya'u wahia alamatun far'iyyatun wahia fi mawdi'aini hamzah fi jam'il mudzakkaris salim mudarrisina mu'minina muslimina alba fil musanna kitabaini haqibataini as-sayyarataini. Baik, masyaallah. Baik, terjemiha terjemahkan. Yang kedua adalah nasab kasrah. Ya. Dia tanda merupakan tanda cabang. Ya, Ustaz, maksudnya begitu. Ya. Cabang ya, far'i ya. Far'i. Itu di dalam jamak muannats salim seperti mudarrisatin atau al-mudarrisati. Baik. Di harakat kasrah yang ada di ta. Nah, ini tanda nasab yang kedua adalah kasrah. Nah. Dan kasrah ini juga merupakan alamat far'iyah, bukan tanda asli. Jadi pengertian far'iyah itu bukan berarti bukan bentuk huruf ya. Ya, betul, yang banyak itu huruf, ya. Bukan. Pengertian far'iyah adalah dia bukan tanda asli. Maka itu tanda asli nasab itu fathah. Fathah. Kalau bukan fathah, maka dikatakan far'iyah. Sekalipun dia tandanya harakat. Sekalipun tanda harakat, bukan huruf. Ya. Jadi jangan salah dipahami. Jangan apa salah dipahami bahwa far'iyah itu adalah tanda i'rabnya huruf. Bukan harakat. Bukan. Jadi pengertian far'iyah, cabang atau pengganti, manakala bukan tanda asli. Makanya ketika nasab, tanda aslinya fathah. Selain fathah, adalah far'iyah. Sekalipun tanda itu harakat, bentuk harakat. Seperti ini kasrah. Kasrah ini kan harakat. Ha? Nah, digolongkan far'iyah. Kenapa kasrah? Karena kasrah bukan tanda asli pada nasab. Tanda asli nasab adalah fathah. Ini terdapat kasrah, terdapat pada jamak mu'annas salim. Hanya satu tempat. Terdapat pada jamak mu'annas salim. Seperti mudarisatin al-mudarisati. Baik bertanwin maupun tidak bertanwin. Contohnya, innal mudarrisati hadiratun. Innal mudarrisati hadiratun. Jadi al-mudarrisat itu mansub. Ismul. Kena isim innas, ha? Nah, misalnya mansub alamatun nasbi kasrah. Kasrah gitu Ustaz. Iya, kasrah. Ya, kalau mau ditambah lebih jelas niabatan al-fathah. Niabatan al-fathah, pengganti fathah, li'annahu jam'u mu'annathin salimun. Li'annahu jam'u mu'annathin salimun. Baik, kemudian yang ketiga terjemihah. Yang ketiga tanda nasab yang lainnya adalah ya. Iya. Nah, ini huruf ya, bukan harakat. Iya, ya. Iya. Dia tanda tanda cabang juga dan dia terdapat di dua tempat. Yang ya. Pertama terdapat pada jamak mu'annats salim. Jadi jamak mudzakkar salim. Maaf, mudzakkar salim nasabkan dengan ya. Setelah dia nasab, maka tanda nasabnya dengan ya. Iya. Karena dia jamak muzakkar salim. Iya. Nah ini, yang ketiga adalah tanda nasab ada ya. Ini juga tanda far'iyah, bukan tanda asli. Yang jelas kalau tanda asli apa? Fathah. Selain fathah, far'iyah. Nah ini terdapat pada dua tempat. Hanya di tempat. Yaitu pertama jamak muzakkar salim. Mudarrisin, mu'minin, muslimin. Contohnya innal mu'minina wal mu'minat ya. Wal muslimina wal muslimat. Perhatikan innal mu'minina. Itu isim min naman mansub alamatu nasbi al ya. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Yang kedua terdapat pada apa? Isim musanna. Menunjukkan dua. Kitabaini, haqibataini, as-sayyarataini, al-mu'minaini, al-mudarrisaini dan seterusnya. Dari mana kita mengetahui bahwa itu mansub? Lihat amilnya. Sebab ya ini juga ada tanda jar ya. Ya. Lihat amilnya sebagai apa dia. Nah, posisinya sebagai apa? Kalau sebagai maf'ul bih berarti dia mansub. Kalau sebagai apa? Isim inna berarti dia mansub, bukan majrur. Nah, ini harus diketahui nanti terkait dengan apa? Jar ya. Karena tanda jar jamak mudzakkar salim kemudian musanna itu tanda jarnya sama, sama-sama ya tandanya. Baik, ahsanti ya barakallahu fiki. Barakallahu fiki. Ustaz, ahsan Ustaz, ukti, apa, akhi, ihsan, ya sebagai pemandu lagi Ustaz. Apa? Akhi ihsan biasanya yang memandu acara bahasa Arab. Apakah beliau sehat-sehat? Oh iya, iya, perlu pencerahan ya. Oh iya. Iya, karena kebetulan Ustaz Ihsan apa? Ada job baru. Oh ya. Iya. Ya syukurlah dalam keadaan baik. Iya. Jazakumullah khairan jazak. Wa iyyak barakallahu fiki. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, jazakillahu khairan untuk ibu penelpon yang kedua yang telah berpartisipasi di kesempatan malam hari ini dan kita masih mengundang Anda kembali masih di Qiraah. Dan kita undang penelpon yang ketiga, silakan bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Umu Abdillah Solo, Ustaz. Baik. Naam tafadhali ya Umu Abdillah. Rabian, Ustaz ya. Iya, betul, Rabian. Rabian, alifu. Wa hiya alamatun far'iyatun wa hiya fil asma'il khamsati abaka akhoka hamaka saka da arubin. Nah, istamiri, lanjutkan. Khamisan harununi wa huwa alamatun far'iyatun wa hiya fil asma'il khamsati lan lan ya terusan, lan tak terusi. Iya. Ya saya ati bayanun amsa. Bayanu, idhafah. Sudah jelas idhafah ya, karena bayan itu enggak ada alif lam ya. Nah itu ciri idhafah. Idhafah itu mudah sekali. Bayanu amsilatiha. Bayanu amsilatiha minal ayatil Qur'aniyati insyaallah taala. Iya. Terjemihah? yang keempat al alif. Ya. Ya, tanda cabang dan dia di dalam pada asmaul lima isim yang lima pada isim-isim yang lima. Contohnya abaka bapakmu, akhoka saudaramu, hamaka iparmu, faka mulutmu, da'arbin yang mempunyai tanah, pemilik tanah. Iya. Nah, kemudian yang keempat, tanda nasab adalah alif. Huruf alif, ya. Yes. Ini juga tanda far'iyah, bukan tanda asli. Karena tanda asli al-fathah. Nah, alif ini, wahia alif ini terdapat fil asma'il khamsah. Pada isim-isim lima yang sudah berlalu pembahasannya. Lima isim. Yaitu abuka menjadi abaka ketika mansub. Akhuka ketika rafa', akhaka ketika nasab. Hamuka ketika rafa', hamaka ketika nasab. Fuka ketika rafa', faka ketika nasab. Dhu ardin ketika rafa', dha ardin ketika nasab. Nah, ini yang pakai alif. Jadi alif ini sebagai tanda nasab. Iya, hanya pada satu tempat yaitu asmaul khamsah. Kemudian yang kelima? Hasbunun. Hasbunun. Hilangkan nun. Iya. Dan dia tanda cabang. Dia pada fi'il fi'il yang lima. Iya. Lan ia terusak. Tidak akan mereka tidak akan belajar. Lan ya terusu, mereka tidak akan belajar. Lan tak terusa, kalian tidak akan belajar. Lan tak kamu tidak akan belajar. Lan tak terusu, kalian tidak akan belajar. Lan tak terusi, kamu perempuan tidak akan belajar. Iya. Tanda nasab kelima adalah hasfun nun, yaitu pembuangan nun, yaitu membuang huruf nun. Tentu kena ada amil nasab yang masuk. Kalau tidak ada amil nasab, maka tidak boleh dibuang nunnya. Wahua, yaitu membuang nun ini adalah tanda far'iyah, tanda cabang. Wahia fil af'al khamsa. Tanda ini apa? Terdapat pada al-asma'il khamsa, al-af'al khamsa, fi'il-fi'il yang lima. Ini juga sudah kita bahas. Contoh, lan yadrusa, mereka berdua, laki-laki tidak akan belajar. Lan yadrusu, mereka tidak akan belajar. Lan tadrusa, kalian berdua tidak akan belajar. Atau mereka, dua orang wanita tidak akan belajar. Lan tadrusu, kalian tidak akan belajar. Lan tadrusi, kamu, engkau, perempuan, tidak akan belajar. Nah, itu dibuang nunnya. Asalnya yadrusani, yadrusuna, tadrusani, tadrusuna, tadrusina. Asalnya ada nun. Kena ada lan masuk huruf jazam, huruf nasab, menasabkan fil mudhari, maka dibuang huruf nunnya. Dan akan datang penjelasan contoh-contoh ini ayat-ayat dari ayat Qur'an Karim insyaallah taala, itu dalam jadwal, ya, insyaallah. Taib ahsanti, barakallahu fiki ya ummi. Barakallahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan nasab telah diselesaikan dalam qiraah, dan kita akan memasuki sekarang mengenai jar. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pemukatnya di Aceh, Ustaz. Ya, masya Allah. Nah, tafadhali ya, Om. Sampai di mana, Ustaz? Afad. Jim. Jim adalah yang bagian Jim, ya. C. Naam, Ustaz. C ini apa? Itu pembagian Irab, ya. Naam. Dan Irab itu ada empat, ya. Rafa', nasab, jar, atau khafat. Yang keempat, jazam. Nah, sekarang naam. Baru yang ketiga. Sekarang ketiga, naam. Masuk ketiga. Jim, Ustaz. Jim, ya. Yang ketiga, Ustaz. Iya, kan ketiga, kan, tuh. Jim itu C, kan? A 1, B 2, C 3. Ya, Ustaz, yang al-jarru kan, Ustaz? Iya, al-jar, ya. Nah, Ustaz, bismillah. Jim, al-jarru, au al-khafdu. Iya. Lahu salatu alamatin, wahia wahid, al-kasratu, wahia alamatun afliyatun. Wahia fi salah sati mawadi'a. Iya. Alif fil ismil mufradi kitabin au al-kitabi haqibatin au al-haqibati. Ba fi jam'i taksiri kutubin au al-kutubi aqlamin au al-aqlani. Jim fi jam'i al-mu'annasi salimi mudarrisatin أو المدرسات سيارات أو السيارات. Terus rakam اثنين nomor 2. نعم أستاذ. اثنان الفتحة وهي علامة فرعية وهي في الاسم الذي لا ينصرف. لا ينصرف. لا ينصرف. أحمد. طيب. Nah sekarang terjemahkan. Terjemihah. Nah Ustaz, al-jar atau al-khafad memiliki tiga tanda, yaitu yang pertama kasrah, dan dia adalah tanda asli, yaitu terdapat pada tiga tempat, yang apa, alif pada isim mufrad, contohnya kitabin atau al-kitabi. Haqibatin atau al-haqibati. Ba pada jamak taksir, contohnya kutubin atau al-kutubi, aqlamin atau al-aqlani. Jim pada jamak muannas salim, contohnya mudarrisatin atau al-mudarrisati, sayyaratin atau as-sayyarati. Baik, jadi bagian yang ketiga pembagian i'rab yaitu jar atau khafad, sama saja. Jar istilah ulama Basriyin, sedangkan khafad istilah ulama Al-Kufiyin. Nah, jar ini memiliki tiga tanda. Jika diketahui tanda ini, maka bisa kita katakan bahwa itu apa? Isim majrur. Bukan marfu, bukan mansub. Yang pertama kasrah. Kasrah ini merupakan tanda asli. Nah, kasrah ini terdapat pada tiga tempat. Pertama, isim mufrad. Jadi, isim mufrad, kitabin al-kitabi. Hakibatin au al-hakibati. Tentu ada amil masuk ya. Ini hanya saya contohkan bentuk kata yang berharakat kasrah. Kitabin al-kitabi. Hakibatin al-hakibati. Ya. Yang tadinya isim mufrad ketika marfu' dhamma. Kitabun al-kitabu. Ketika mansub fathah, al-kitaba, kitaban al-kitaba. Nah, ketika jar, kasrah. Kitabin al-kitabi. Kemudian yang kedua terdapat pada jamak taksir. Nah, jamak taksir. Kutubin al-kutubi. Aqlamin al-aqlami. Kalau kita apa jamak taksir, harakatnya tiga. Marfu, dhammah, kutubun al-kutubu. Mansub fathah, kutuban al-kutuba. Yang ketiga, majrur. Atau jar kutubin al-kutubi. Nah, kemudian yang jim atau tempat yang ketiga terdapat pada jamak mu'annas salim. Mudarrisatin al-mudarrisati, sayyarati as-sayyarati. Nah, ini saya katakan tadi, apa bedanya jamak mu'annas salim ketika nasab, ketika jar? Bagaimana bedakannya? Tergantung posisi dalam kalimat. Jabatan kata jamak mu'annas salim dalam kalimat. Sebagai apa dia? Amil apa yang masuk? Itu yang menentukan. Kalau tanda dalam ketika masuk kalimat sempurna seperti ini, kita sebutkan mudarrisatin, bisa mansub, bisa majrur. Bisa mansub, bisa majrur. Nah, tergantung amil yang masuk. Contoh, sallamtu 'alal mudarrisati. Berarti apa? Majrur. Kena 'ala huruf jar. Ra'aitu al-mudarrisati. Nah, itu mansub. Kenapa? Kena maf'ul bi objek. Tandanya sama. Sama-sama tandanya apa? Kasrah. Kasrah. Baik. Nah, itulah yang terkait dengan jar ya. Yang kedua, tanda jar kedua adalah fathah. Ini hanya terdapat pada satu tempat. Itu ismul ladhi la yansarif. Karena isim yang tidak bertanwin, harakat cuma dua. Dhammah dan fathah. Dhammah ketika rafa, Fathah ketika dia ketika nasab dan ketika jar. Ketika nasab fathah, ketika jar juga fathah. Nah, sekarang bagaimana membedakannya antara dia nasab atau menghukumi dia mansub atau majrur? Tergantung kedudukan dia dalam kalimat sebagai apa dan tergantung amil yang masuk. Nah, an umara tentu itu majrur kena an huruf jar. Kalau sami'tu umara tentu itu mansub kena maf'ul bih objek. Inna umara berarti dia mansub kena isim inna. Begitulah seterusnya. Nah, di sini intinya adalah memberikan tanda ya. Memberikan tanda atau memperkenalkan tanda ketika jar, ketika nasab, ketika rafa ya. Taib, ahsanti barakallahu fiki. Taufik barakallahu ta'ala, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin yang berikutnya kita coba ikhwah di studio Ustaz. Nah, silakan supaya enggak nganggur. Baik, silakan ikhwah di studio bisa melanjutkan untuk tanda yang ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalits al-ya'u wa hiya 'alamatun far'iyyatun wa hiya fi thalathati mawadhi'a. Al-alifu fi jam'il mudzakkaris salimi. Mudarrisina mu'minina muslimina. Alba'u fil musanna kitabaini haqibataini as-sayarataini. Aljim fil asma'il khamsati abika akhika hamika fika li ardin. Wasayati bayanu amthilatiha minal ayatil qur'aniyati insya'allahu ta'ala. Naam, insyaallah. Baik, silakan baca diulang kembali salisan yang ketiga. Bismillah. Salisan al-ya'u wa hiya 'alamatun far'iyyatun wa hiya fi thalathati mawadi'a. Al-alifu fi jam'il mudzakkaris salimi mudarrisina mu'minina muslimina. Al-ba' fil musanna kitabaini haqibataini as-sayyarataini. Al-jim fil asma'il khamsa abika akhika hamika fika dhi ardin. Wasayati bayanu amthilatiha fil minal ayatil qur'aniyati insya'allahu ta'ala. Baik, terjem, coba terjemahkan. Yang ketiga. Ketiga dari mana ini? Ketiga dari tanda Nasab. Iya, tanda nasab. Iya, ada tiga berarti ya. Tanda jar, Ustaz. Tanda jar. Iya. Iya, betul. Jar ya. Yang ketiga dari tanda al-jar adalah alamat far'iyyah, yaitu al-ya sebagai alamat cabang. Iya. Dan dia ada di tiga tempat. Iya. Yang alif di jamak mudzakkar salim, contohnya mudarrisin. Salim bukan salim ya. Mudzakkaris salim. Iya. Mudarrisin, mu'minina, muslimina. Yang ba pada al-musanna. Bentuk dua yaitu kitabaini, haqibataini, as-sayyarataini. Yang jim pada isim yang lima. Contohnya abika, akhika, hamika, fika, dhi ardin. Dan akan datang penjelasannya penjelasan contoh-contohnya di dalam dari ayat-ayat Al-Qur'aniyah insyaallah taala. Baik. Nah, itulah tanda jar yang ketiga adalah ya. Berarti hanya tiga tanda. Jar hanya tiga tanda. Pertama apa? Kasrah, tanda asli. Yang kedua fathah, terdapat pada ismul ladzina sharif. Yang ketiga adalah ya. Nah, tanda fariyah ini terdapat pada tiga tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua musanna, yang ketiga al asmaul khamsah. Baik, yang ingin saya tanyakan, adakah sama dengan tanda yang sebelumnya? Di sini. Adakah tanda yang sama dengan sebelumnya? Ada, Ustaz. Ada. Apa itu? Fathah, Ustaz. Fathah. Mana ya. Fathah itu? di ismul ghairu. Ya, yang tiga alif, ba, jim itu kan tanda ya. Mm-hmm. Artinya apa? Terdapat pada ya itu terdapat pada tiga tempat, alif, ba, jim. Oh. Pertama jamak ukir salim, kemudian musanna, yang ketiga asmul khamsah. Nah, adakah yang tanda di antara yang tiga ini sama dengan sebelumnya? Ada atau enggak ada? Isim yang ya maksudnya tanda alia yang sama dengan tanda yang lainnya yaitu pada nasab ya. Iya, nasab. Pada nasab. Jangan ragu. Jadi ya pada jamak mudzakkar salim sama dengan ketika nasab. Nah. Iya juga kan? Nah. Nah, kemudian musanna juga demikian. Musanna ini tanda jarnya iya, sama dengan tanda nasabnya juga iya. Jadi ada dua di sini yang sama. Itu harus diperhatikan yang sama ini. Nah, sama tapi beda. Bedanya apa? Bedanya kedudukannya, Ustaz. Kedudukan dalam kalimat ya, atau amilnya yang masuk. Dari situ bisa kita menentukan apakah isim ini mansub atau isim ini majrur. Karena tandanya sama. Jadi kalau kalau kita katakan salamtu alal mudarrisin, tentu itu apa? Majrur. Iya. Ra'aitul mudarrisin, tentu itu mansub. Walaupun sama bentuknya, mudarrisin mudarrisin juga, tidak ada perubahan pola isim. Sama kan? Cuma amilnya yang menentukan. Demikian juga ketika musanna, sayyaratain. Nah, marartu bisayyarataini. Berarti apa majrur? Karena ba masuk. Tapi kalau inna sayyarataini mansub karena isim inna. Nah, itu yang perlu di apa? Diperhatikan dengan sebaik-baik. Adapun yang lainnya seperti asmaul khamsah ini beda. Bedanya apa? Ketika rafa waw, ketika mansub dia alif, ketika jar dia ya. Kan beda, tidak sama. Jadi abuka, abaka, abika. Baik. Insyaallah akan datang penjelasan contoh dari Al-Qur'an Karim ya. Serta mungkin nanti kita lihat sebagai apa kedudukan dalam kalimat. Baik, kemudian kita lanjutkan pada dal. Baik, silakan buat video. Ini kita borong malam ini insyaallah. Bismillah. Iya. Ad-dalu al-jazmu lahu salat. Dal dari mana ini? Hah? Dal dari alamatul i'rab. Iya, betul. Alamatul i'rab, tanda i'rab ya, yang keempat adalah jazam. Ad-dalu al-jazmu lahu salasatu alamatin aidan. Baca, betul bagus. Al-jazmu lahu salasu alamatin aidan. Wahia awalan as-sukunu wahua alamatun asliyatun wahia fil fi'lil mudari fil fi'lil mudari is-sahihi akhiri allazi lam yatasil bi akhirihi syai'un mislu lam lam yaktub lam yadrus lam yakul. Sanian hadfu nuni wahua alamatun far'iyatun وهي في افعال الخمسه لم لم يد لم يدرسا لم يدرسوا لم تدرسا لم تدرسوا لم تدرسي لم تدرسي لم تدرسي ثالثا حذف حرف العله وهو علامه فرعيه وهي في الفعل المضارع المعتل اخر mislu lam yada'u lam yardo lam lam yarmi ta'ammal bayana kulli ya ini salah harakatnya ta'ammal bayana kulli mudhaf ilaihi saja iya mudhaf ilaihi ta'ammal bayana kulli qismin min aqsamil i'rabi mufaddalan mufassalan mufassalan fil fil judulil jadwal fi jadwalil ati. Iya. Itulah katanya jadwal tabel ya. Oh, tabel. Nah, itu jadwal. Baik. Tapi mungkin kita kasih kesempatan yang lain. Baik. Iya. Itu baca. Baik, jazakumullahu khairan untuk ikhwah di studio yang telah membaca untuk kesempatan malam hari ini. Dan untuk tanda jazam ini masih kita berikan kesempatan kembali dalam qiraah, dalam membaca bagi pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan bisa berpartisipasi dengan memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Humaida. Di mana? Cianjur. Baik, silakan. Nah, tafadhal yaum. Aina asalnya, ya, Ustaz? Dal. Dal. Al-jasmu lahu salasu alamatin aidan. Wahia as-sukunu, wahia alif as-sukunu, wahua alamatun asriyatun, wahia fi fi'lil mudari'i as-sahihi al-akhiri, alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, lam yaktub, lam yadrus, lam ya'kul. Isnan, hasfun nuni, wahua alamatun far'iyatun, wahia fil af'ali khamsati, lam yadrusa, lam yadrusu, lam tadrusa, lam tadrusu, lam tadrusi. Salasa, hasfu harf fi illah, wahua alamatun far'iyatun, wahia fil fi'li mudari'il mu'talli, mu'tallil akhir, lam yada'u, lam yardu', lam yarmi. Khalas. Naam, ta'ammal. Oh, ta'ammal bayana kulla qismin. Kulli, ya. Tadi sudah saya ralat, ya. Harakatnya kasrah mudhaf ilaih. Bayana kulli. Ta'ammal bayana kulli qismin min aqsami al-i'rabi mufassalan fil jadwalil ati. Taib, sekarang terjemiha dal. Dal. Jazm mempunyai tiga tanda juga. Adalah satu yaitu pertama, sukun dan dia tanda yang asli, yeah. Dan dia terdapat di fi'il mudhari sahih akhir, yeah. Yang apa artinya? Belum apa artinya yang apa huruf akhirnya selamat, Ustaz. Huruf akhirnya lah. Adalah huruf sahih, ya. Ya, fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf sahih. Sahih, ya. Yang belum berhubungan di akhirnya dengan sesuatu. Ya. Yang belum menyambung di akhirnya dengan sesuatu. Ya. Contohnya, lam yaktub, belum menulis, belum, ya, lam yadrus, lam yakul. Baik. Nah, ini, jadi jazam merupakan tanda i'rab, ya. Ini jazam ini terdapat pada tiga tanda. Jazam ini adalah memiliki tiga tanda. Dan yeah. Ini terdapat pada apa? Terdapat tandanya. Pertama sukun. Yang kedua hasfun nun, membuang huruf nun. Yang ketiga hasf rafi'illah. Nah, yang pertama sukun merupakan tanda asli. Tanda asli. Ini terdapat di mana? Hanya satu tempat. Pada fi'il mudhari. Adakah terdapat pada isim? Muhammad, Ali, Zaid, ya Zaid, ya Walad. Sukun enggak itu? Harakat, Ustaz. Hah? Harakat. Berharakat. Berharakat. Terus enggak ada. Fi'il enggak ada. Isim enggak ada, Ustaz. Oh iya. Jadi isim tidak ada sukun. Tapi dalam berbicara, ketika wakaf disukunkan. Iya. Ya walad. Asal ya waladu. Nah, kenapa? Sukun itu kena wakaf, ya. Kenapa? Kena wakaf. Kena berhenti. Ya. Bukan berarti apa? Isim itu bersukun. Isim tidak ada sukun. Baik. Jadi apa? Tanda asli. Nah, ini terdapat pada fi'il mudhari. Hanya satu tempat. Fi'il mudhari seperti apa? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf sahih, itu pertama. Yang kedua, belum ada imbuhan di akhir. Imbuhannya apa biasanya? Alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun atau nun niswah. Nah, itu adalah imbuhan ya, imbuhan yang di akhir. Ini belum ada imbuhan di akhir. Contoh yadrusu, adrusu, nadrusu, tadrusu. Itu belum ada imbuhan di akhir. Maka tanda jazamnya sukun. Nah, contoh lam yaktub, lam yadrus, lam yakul, lam akul, lam adrus, lam yalid, walam yulad, walam yakun. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Nah, itu tanda jazamnya sukun. Kenapa? Huruf akhirnya adalah huruf sahih. Akhir. Kemudian yang kedua, tanda jazam apa? Hasbun nun. Apa itu hasbun nun? Silakan terjemahkan. Nunnya dihilangkan, hilangin nun. Iya, membuang huruf nun. Nunnya dibuang. Nunnya dihilangkan. Terus, ini tanda apa? Fara'iyah, tanda cabang, sebagai ta atau tanda pengganti asli. Ini terdapat di mana? Jamak ini ya, itu fi'il mudhari yang jamak ya Ustaz. Gak ada istilah jamak ya, fi'il itu gak ada istilah jamak. Ya. Kenapa? Af'al khamsah ya. Iya, pada ini hanya satu tempat juga. Terdapat pada al-af'al khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang lima, sudah berlalu pembahasannya. Iya. Nah, af'al khamsah adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Apa contohnya? Lam yadrusa, lam yadrusu, lam tadrusa, lam tadrusu, lam tadrusi. Itulah fi'il, lima fi'il. Dibuang nunnya. Kemudian, adakah di antara yang ini, yang sama dengan sebelumnya? Baik, kita lanjutkan dulu ya, habis kita tuntas dulu ya. Yang ketiga, hasfar fi'illah. Apa artinya? Dibuang huruf illah ya. Dibuang huruf illat. Nah, juga tanda apa? Fara'iyah. Jadi ketika dibuang huruf illat, nah maka apa? Maka berarti apa? Fi'il itu apa? Majzum. Fi'il itu majzum. Baik. Itu apa? Pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf illat. Huruf akhirnya huruf illat. Huruf illat ada berapa? Tiga. Wow. Itu apa? Ya. Wow, alif, ya, dan ya. Yang dikenal dengan huruf mad ya. Ayamad. Nah, lam yadu'u, asal yadu'u ada waw. Yarda ada alif maksurah, alif bengkok. Yarmi ada ya. Nah, ketika lam masuk, huruf illatnya dibuang. Lam yadu'u, lam yarda, lam yarmi. Ya. Nah, itulah tanda jazam. Berarti apa? Berarti ketika fi'il mudhari tidak ada huruf illatnya di akhir, maka dapat kita pastikan bahwa itu adalah fi'il mudhari apa? Majzum. Baik. Nah, adakah yang di antara yang tiga ini sama dengan sebelumnya? Ini ada. Oh ya, ada Ustaz. Nasab ya? Apa? Ini hasfun nun. Ah ya, al-af'al khamsah. Af'al khamsah ketika nasab, apa tandanya hasfun nun? Ketika jazam juga apa? Hasfun nun. Berarti sama. Nah, yang bedakan apa? Ini kedudukannya. Kedudukan atau amil yang masuk ya? Iya, amil. Yang bedakan adalah tergantung amil yang masuk. Amil apakah yang masuk? Amil nasabkah atau amil jazam? Kalau amil nasab berarti dia mansub. Kalau amil jazam berarti dia majzum. Baik. Ta'ammal bayana kulli qismi min aqsam al-i'rab mufassalan fil jadwal al-ati. Baik, ta'ammal. Mana ta'ammal? Amatin, perhatikan penjelasan setiap qism, setiap bagian. Ya. Tanda i'rab tadi kan ada berapa bagian? Empat bagian kan? Nah, perhatikan, amati setiap penjelasan setiap bagian di antara bagian-bagian i'rab secara rinci di fil jadwalil ati di tabel berikut ini. Nah, di sini saya bagi dua. Saya bagi dua, pertama tanda isim, tanda i'rab bagi isim, yang kedua apa? Tanda i'rab bagi fi'il, dikelompokkan. Jadi isim kemudian fi'il. Nah, isim ini ada berapa ini? Ada 9 ya. 9 isim. Kemudian kalau fi'il ada berapa? Ada tiga. Betul. Secara global ya, ada tiga. Baik. Ahsant, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakillahu khairan, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam peran serta aktif di pembelajaran bahasa Arab kita di malam hari ini. Dan langsung kita akan masuk kalau tadi, tabel berikutnya. Iya, betul. Kalau tadi kan kita contoh dalam bentuk kata, belum masuk kalimat sempurna ya. Nah, kalau itu, kalau tadi kan belum jelas amilnya apa yang amil masuk, baru hanya tanda saja. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, sekaligus contoh dari Al-Qur'an Karim. Nah, masing-masing ini boleh dikatakan sebagai rangkuman, rangkuman dari tanda yang berikutnya, tapi dikasih penjelasan dalam bentuk apa? Dalam bentuk contoh-contoh, maka akan bisa terlihat dalam kedudukan dalam kalimat ya sebagai apa dia. Baik. Tafadhal. Baik. Masih kita akan undang pemirsa kembali, Ustaz, ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa kembali qiraah dari pembahasan kita tentang tanda-tanda i'rab ini dan macam-macamnya. Silakan masih di halaman ke-84, silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Dan bagi Anda yang tidak memiliki kitab, insyaallah kita akan hadirkan di layar kaca Anda. Baik, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali tampaknya. Iya. Silakan Umu. Iya. Alamatul i'rabi, Ustaz. Iya, alamatul i'rabi lil asma'i. Alamatul i'rabi lil asma'i. Rakam wahid. Asma'u. Langsung aja. Al-ismul mufrad. Wahid al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Alamatu irabia, alamatu rafihi, abdumatu. Dalika kitabu la raiba fihi. Alamatu nasbi, al-fathatu. Anjala la'abdihil kitabah. Alamatu jarihi al-kasratu. Tanjilul kitab bila roibah fi. Baik. Iya. Terjemahkan. Isim mufrad. Iya. Tanda rofanya doma. Doma. Contohnya. Dalika kitab bila roibah fi. Iya. Enggak usah diterjemahkan ayatnya. Iya. Kalau mau tahu artinya nanti lihat. Sudah ada footnote-nya. Untuk apa? Membersihkan waktu ya. Tidak ada perlakuan padanya. Itulah kitab, tidak ada perlakuan padanya. Iya, apa tidak usah diterjemahkan ya? Oh iya. Kalau mau terjemahkan lihat saja ada footnote-nya di situ. Iya. Al-kitabu. Iya. Kemudian alamatul nasbihi. Alamatul nasbihi al-fathatu. Al-fathah. Anjala labdil kitabah. Baik. Nah, saya tanya dulu ya. Yang pertama, isim mufrad tanda rafa'nya dhamma, dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di sini perhatikan ada kata kitab, ada tiga tempat. Nah, ini saya ingatkan ya. Ini bagian ini sangat penting ya. Karena tidak mudah juga mengambil contoh. Saya ini cari contoh ini bisa berhari-hari ini. Karena contohnya dalam tiga ketika rafa', nasab dan jar itu harus bentuk kata sama. Ya. Bentuk kata sama. Ini saya belum menjumpai kitab nahu yang dibikin seperti ini ya. Nah, ini sengaja saya buat seperti ini supaya memudahkan bagi apa penuntut ilmu, kata yang sama, kata sama tapi tanda harakatnya beda atau tanda i'rabnya beda. Nah, untuk bisa apa? Untuk bisa membandingkan antara yang rafa, nasab dan jar atau yang jazam kalau dia fi'il. Nah, di sini dzalikal kitabu. Al-kitabu di sini marfu ya. Yang kedua anzala ala abdihi al-kitaba. Nah, di kedua kitaba. Kemudian tanzilul kitabi. Nah, di sini kitabnya kasrah. Nah, ini apa rangkuman daripada yang sebelumnya bahwa isim mufrad dan rafa'nya apa? Dhamma. Dhamma terdapat pada isim mufrad, kemudian nasab itu fathah terdapat pada isim mufrad, kemudian apa lagi? Jar terdapat pada kasrah, terdapat pada isim mufrad. Nah, ini dia rangkumannya. Taib. Ya, cuma tadi saya katakan bagaimana membedakannya? Kalau ini tentu beda sama ya, apa berbeda ya harakatnya. Nah, di sini kenapa dhamma, kenapa fathah, kenapa kasrah? Nah, tentu amil yang masuk itu berbeda. Kalau yang pertama apa? Dzalikal kitabu. Alkitab sebagai apa itu? Badan pada. Kenapa? Badan pada, pada dari dzalika. Ah ya, badal daripada mubtada. Mubtadanya dzalika. Betul. Dzalika itu isim syarah. Nah, posisi sebagai apa? Mubtada. Mubtada hukumnya apa? Marfu. Status dia adalah hukumnya marfu dia. Tapi ini isim mabni. Makanya i'rabnya mahal fi mahalli rafa. Alkitabu itu badal. Dia mengikuti apa? Mengikuti dzalika. Walaupun dzalika itu isim mabni, akan tapi dia menempati tempat rafa karena dia sebagai mubtada. Maka badal pun harus marfu. Jadi mubtada hukumnya marfu, maka al badal juga marfu. Baik, yang kedua, kenapa al-kitabah? Sebagai mansub maf'ul bih. Maf'ul bih daripada anzala. Kalau nazala itu fi'il lazim, kalau anzala fi'il mutaaddi. Membutuhkan objek. Apa itu anzala? Menurunkan. Jadi al-kitab, yang diturunkan apa? Al-kitab. Berarti al-kitabah itu maf'ul bih. Mansub dan nasabnya fathah. Berubah dari harakat dhammah kepada fathah. Karena berbeda kedudukan kalimat ya. Kedudukan atau jabatan kata dalam kalimat. Yang ketiga, tanda jarnya kasrah. Tanzilul kitabi. Kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih, betul. Mudhafun ilaihi. Tayyib, ahsan tibarakallah fiki ya um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan yang sudah menelpon kedua ya, dari Solo ya Um. Baik, dan ini tampaknya Ustaz sekaligus memurojaah materi-materi sebelumnya ini. Iya, betul. Iya. Baik, kami persilakan untuk Anda pemirsa dan pendengar untuk kembali berpartisipasi. Silakan bisa memutar nomor 0218236543. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Ya, Fikri. Oh, baik. Yang tadi. Iya. Baik. Untuk pesawat televisi atau radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Umu Fikri. Oh iya. Naam, Ustaz. Naam. Sudah, Ustaz. Sanian waqnu sanian al musanna alamatu i'rabiha alamatu raf. Naam, langsung aja ya, alamatu raf'i, langsung saja. Alamatu raf'i, alamatu raf'i al alifu ya. Alamatu nas langsung contoh Ustaz, alamatu raf'i al alifu wa min dunihima jannatan. Ya. Alamatu nasbihi al-ya'u. Ja'alna li'ahadihima jannatain. Alamatu jarrihi al-ya'u. Wabaddalnahum bijannatayhim. Iya. Ini musanna ya. Ini kedua. Dengan bentuk kata yang sama. Jannah, musanna jannatan. Jannatani, jannataini, jannataini. Ketika mansub sama dengan ketika jar ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang sama ketika nasab dan ketika jar. Nah, yang pertama tanda rafa'nya alif. Niabah anit apa? Alif. Ah, musanna itu tanda rafa'nya alif. Niabah an mengganti dhamma. Dhamma. Iya, karena dhamma itu tanda asli rafa'. Nah, kalau ketika cabang maka boleh kita tambah niabah anid dhamma. Niabatan anid dhamma. Iya, niabatan anid dhamma. Anid dhamma. Di anahu musanna. Baik. Jannatani, kenapa di sini pakai alif? Yang kedua, ketiga enggak pakai alif. Min dunihima jannatan, jannatan mubtada muakhar. Ah, mubtada muakhar. Cirinya apa sih kalau mubtada muakhar itu? Diawali oleh apa sibuh jumlah. Iya, betul. Yang jelas di sini bukan jumlah fi'liyah. Hah? Enggak ada fi'il kan? Berarti jumlah ismiyah enggak ada lagi tuh. Jumlah cuma dua. Nah, kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada, harus ada khabar. Nah, di sini min dunihi masybul jumlah jar majrur tidak mungkin mubtada. Nah, yang paling dia bisa jadi khabar. Maka jannatani ini ya marfu dan rafi alif dan musanna, kenapa? Mubtada muakhar. Nah, baik, bagus. Yang kedua? Yang kedua karena nasabnya ya. Jannatain maf'ulun bi. Iya, ja'alna li ahadima jannataini. Jannataini apa? Kenapa pakai ya? Mansub ya. Mansub. Kenapa dia? Maf'ul bi. Dari mana tahu maf'ul bi? Ja'alna betul. Ja'ala itu adalah fi'il muta'addin, membutuhkan objek. Kami jadikan. Betul. Tentu ada yang dijadikan. Jadi jannataini ini adalah maf'ul bi dari kata ja'ala. Tanah nasabnya ya, karena dia musanna. Terus di jannatain him ismul majrur. Ya. Kenapa? Wahwa mudhaf. Dari mana tahu isim majrur? Ada huruf jar. Ada huruf jar masuk bi jannataihim. Iya. Tentu nunnya dibuang ya, karena idhafah sudah pernah dibahas ya. Asal jannataini dibuang nun ketika idhafah kepada dhamir hum, jadi bi jannataihim. Baik, ahsant, barakallahu fik. Ya, barakallahu fik ustaz, jazakumullah khairan. Oh, iya. Barakallahu fik. Baik, jazakillahu khairan. Dan kembali masih kita undang penelpon ya, Sat. Iya. Di 0218236543 dan sangat menarik karena kita mengambil contoh kembali dari Al-Qur'an. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Umu? Dari Umu Abdurrahman di Padang, Ustaz. Baik. Ahsan. Ahlan. Ya Um. Tafadhali Um, rakam 3. Isim yang ketiga. Jam'ul mudzakkar salim. Alamatu rafi'ihi al-wawu. Al-misal wala yulaqaha illa as-sabirun. Wa 'alamatu nasbihi al-ya'u. Al-misal وبشر الصابرين وعلامة جمره الياء المثال إن الله مع الصابرين. Baik. Contohnya sama ketiga tempat kata sabirun, sabirun, sabirin ya. Nah di sini berubah. Nah yang pertama jamak mudzakkar salim ini tanda rafaknya yang pertama adalah waw, tanda rafaknya waw. Jamak mudzakkar salim tanda rafaknya waw, tanda nasabnya ya dan tanda jar juga ya, sama nasab dan jar. Baik, yang pertama ini pakai waw marfu. Nah, berarti apa? Bisa kita katakan sabirun adalah isim marfu, bukan mansub, bukan majrur. Tapi sebagai apa dia di sini? Apa? Wala yulaqaha illa sabirun. Setelah itu. Hah? Sebagai apa? Laqa yulaqi. Laqa timbangan fa'ala yufa'ilu. Laqa yulaqi itu fi'il mu'tal akhir. Laqa ada alif. Yulaqi. Cuma polanya apa? Sulasi mazid. Timbangan fa'ala yufa'ilu. Laqa yulaqi. Yulaqiha. Tapi ini wala yulaqaha illa sabirun. Lazim menjadi muta'addi. Kalau fi'il muta'addi menasabkan dua, satu maf'ul, ketika menjadi pola itu menjadi apa? Menasabkan dua maf'ul. Sama seperti alima muta'addisa alimtu ad-darsa. Tapi kalau allamtu, nah pakai pola allamtu menasabkan dua maf'ul. Allamtul walada ad-darsa. Nah ini As-sabirun itu naib fa'il. Maf'ul pertamanya menjadi naib fa'il. Maf'ul keduanya tetap dia sebagai maf'ul. Maka ha itu maf'ul bih. Taib, makanya marfu. Wala yulaqaha illa sabirun. Taib, kemudian kata sabir jadi alamatun nasbi al-ya. Wabash, ikra'i. Wabashir sabirin. Nah, kenapa pakai ya di sini? Kenapa mansub? Sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Bashara. Itu fi'il amar ya. Wabashir. Nah. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Alamatul jari al-ya. Innallaha ma'as sabirin. Dari mana kita tahu ini sabirin itu majrur? Sebagai apa dia? Bidukuli ma'as sebagai hasujak. Ma'a ini apa ini? Huruf jarkah? Bukan. Bukan. Tapi apa? Ini majrur bi harfi ijar atau idhafah? Tak idhafah. Anta dua itu, enggak ada lagi itu. Idhafah. Ma'a ini bukan huruf jar ya, perhatikan tidak ada ma'a itu huruf jar. Ma'a ini dharaf, dharful makan. Iya, dharful makan. Makanya setelah ma'a itu majrur. Ma'as sabirina. Bersama orang sabar. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Afiq. Barakallahu fiik. Kalau illa wala yulakoha illa. Illa itu kalau di Arab sebagai apa? Adatul istisna. Adatul. Al istisna. Naam. Amalnya apa, Ustaz? Amalnya? Ini ada. Ini kalam naqis, bukan kalam tam. Oh, iya. Kalam naqis. Arti apa, apa kalam naqis? Kalam naqis itu setelah illa itu mustatsnanya tidak disebutkan, tidak ada mustatsna minhu sebelum illa, maka dikata kalam naqis. Kalau kalam tam itu kalau sebelumnya ada mustatsna minhu. Ana kasih contoh. Ya, mungkin dia ingin mengingat kembali ya. Iya. Sebelum illa itu ada tiga macam. Qabla illa. Al-kalam. Qabla illa. Iya. Tidak apa-apa. Kita keluar sedikit. Refreshing. Ada tiga macam. Pertama apa? Qabla illa. Tamun. Tamun musbat. Musbat. Atau mujab. Istilah lagi mujab, sama saja. Baik, yang kedua tamun manfi. Yang ketiga naqis. Naqisun. Nah, apa arti tam? Sempurna. Naqis kurang, tidak sempurna. Musbat mujab. Yaitu apa? Tam musbat. Tam positif, tidak ada nafi. Tam sempurna, tapi manfi negatif, ada huruf nafi. Kemudian naqis, kalau naqis sudah jelas dia harus ada nafi, enggak ada yang naqis tidak ada nafi. Kita ambil contoh, hadara hadar at-tullabu illa aliyan. Nah, aliyan ini adalah mustasna yang dikecualikan. Dikecualikan dari mana? Kenapa? Tullab. Ini namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Iya. Mustasna minhu. Mustas. Ya, nita ya. Ini mustatsna minhu. Ya, dikecualikan darinya. Nah, kalau ada mustatsna minhunya, maka dikatakan kalam tam. Kalam tam. Kalau tidak ada mustatsna minhunya, kalam naqis. Nah, kemudian musbat. Arti musbat positif, tidak ada nafi di sini. Maka hukum mustatsnanya wujubun nasab. Aliyan. Tidak boleh aliyun, tidak boleh aliyin. Wajibun nasab. Nah, muraja'ah kembali. Apakah sudah jelaskan itu ya? Di Durusul Lughah? Enggak ada? Belum. Belum ada? Ya, kalau enggak ada, ini penjelasannya. Baik. Kemudian yang kedua, ini singkat ya? Iya. Singkat saja dulu. Itu yang dikatakan kalam tam. Apa di kalam tam? Dzukira mustatsna minhu qabla illa. Kalau ada mustatsna minhunya, berarti itu kalam tam. Selesai. Pengertian tam itu bukan berarti apa? Mesti ada fa'il, maf'ul bih. Tidak. Belum tentu. Ini kajian apa? Istitsna. Jadi tam itu bukan seperti kalam mufid. Bukan. Kalam mufid apa? Fi'il fa'il sudah selesai kan? Mufid. Fi'il fa'il maf'ul bih selesai. Tapi kalau yang dikatakan kalam tam dan istitsna apa? Ada mustatsna minhu. Mustatsna minhu. Walaupun ada fa'il, ada maf'ul bih, belum tentu kalam tam. Yang jelas apa? Standarnya apa? Kalau ada mustatsna minhunya, maka di kalam tam. Baik, kemudian contoh. Nih, kalam tam manfi. Kita ambil contoh juga. Ma hadara. Tidak ini hadir. Ma hadara tullabu. Illa aliyan. Baik. Ada mustatsna minhunya? Ada, tullab. Sah? Ali istisna dari kata tulab. Tapi ini kalam apa? Tam juga, so. Tapi manfi. Ada ma. Hukum beda. Kalau ini wajib nasab, ini jawazun nasab. Boleh mansub. Boleh mansub. Ala anu mustasna. Berarti kalau boleh, berarti ada hukum yang kedua. Kalau wajib kan enggak ada lagi. Kalau boleh, berarti ada hukum kedua. Apa hukumnya? Badal. Berarti kalau badal, ini mustatsna minhunya sebagai mubdal minhu. Dan badal itu mengikuti kepada mubdal minhu. Karena ini mustatsna bagian daripada mustatsna minhu, berarti itulah mubdal minhunya, tulab. Nah, ini badal apa namanya? Ini badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul. Karena tulab ini syai'un kulli, sedangkan ali adalah juz'un, ba'dun daripada tulab. Nah, kalau dia badal bagaimana? Boleh aliyun. Nah, aliyun marfu. Kenapa marfu? Karena sama-sama marfu. Mubdal minhunya marfu. Boleh kita baca ma hadratul labu illa aliyan atau ma hadratul labu illa aliyun. Kilahuma sahih. Nah, kalau kalam naqis itu tidak ada mubdal minhunya. Apa-apa tidak ada mustatsna minhunya. Contoh tadi apa? Ma hadara illa Ali. Ma hadara, tidak ada yang hadir kecuali si Ali. Ali ini mustatsna dari mana? Ada mustatsna minhunya di qabla illa? La yujad. Kalau kalam naqis hasaba mauqi'i fil jumlah. Kedudukan dalam kalimat itu butuh apa? Semua illa butuh apa ini? Ada fi'il. Ini jumlah fi'liyah ya. Ma itu hanya huruf nafi. Butuh fa'il, berarti aliyun. Selesai. Ma hadara illa aliyun, berarti ali itu apa? Fa'il. Wa ma muhammadun illa rasul. Pernah enggak baca rasulan? Rasulan. Enggak ada kan? Wa ma muhammad illa rasul. Kata-kata qabla illa ini, ada enggak rasul ini mustatsna dari mana? Enggak. Enggak ada mustatsna minhu kan? Enggak. Kan Muhammad itu nama. Rasul bukan nama. Tidak ada mustatsna minhu. Berarti apa? Kalam naqis. Kalau kalam naqis butuh apa ini? Ini jumlah apa ini? Karena cuma dua kan? Ma ini jangan lihat. Ma itu cuma huruf nafi saja. Jumlah ismiyah sah. Berarti ini mubtada. Berarti ini apa? Khabar. Maka ini marfu. Rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ana contoh lagi. Laisa fil masjid illa al-imam. Tidak ada di masjid kecuali imam. Maklum di kampung enggak ada jemaahnya. Imam yang diazan, dia juga iqamat, dia juga imam salat. Enggak ada makmum. Maklum. Baik. Ini contoh. Wakil begitu. Sebagian ya. Nah. Itulah keadaan umat Islam. Bagaimana hidup memburkah. Baik. Laisa masjid illa al-imamu. Ini sebelum illa ini kalam apa ini? Naqis kah? Atau tam manfi? Naqis. Kenapa? Imam tidak ada mustatir minhunya. Kalau naqis bagaimana hukumnya? Hasaba mauqifil jumlah. Sesuai kedudukan kalimat butuh apa dia. Nah, kita lihat. Butuh apa ini? Harus saya jawab. Laisa fil masjid. Butuh apa? Isim laisa, betul. Ahsanta. Hukum isim laisa. Mana khabarnya? Fil masjid, ini khabar. Sibul jumlah jar majrur, itu jelas khabar. Butuh isim. Berarti apa? Ini jadi isim. Al-imamu. Kok al-imama? Isim laisa marfu, sah? Min akhwati kana? Au min akhwati inna? Kana. Taraful isim wa tansubul khabar. Maka apa? Isim, ini isim laisa, mu'akhar. Nah, kembali pada sabirun. Adakah sebelumnya apa? Perhatikan. Illa sabirun. Wa ma wala yulakaha illa sabirun. Nah, ini sebagai apa? Naibul fa'il. Kena kata naib fa'il sebelum yulakah itu tidak ada. Kena fi'il majhul. Taib. Sepertinya sampai di sini ya kajian kita. Ya, mudah-mudahan besok tuh pekan depan ya. Pekan depan. Ya. Dan insyaallah ini sangat menarik, semoga ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan pendengar Ustaz. Iya, insyaallah. Karena saya ingatkan apa? Yang dalam tabel ini sangat penting ya. Jangan sampai halaman ini hilang. Ya, kenapa? Ini pertama tanda i'rab itu sangat penting. Yang kedua, contoh itu sama. Nah, isim mufrad saya kasih contoh bentuk kata yang sama tapi beda. Sampai huruf, sampai fiil juga demikian. Sampai fiil juga demikian, contohnya sama akan tetapi tanda i'rabnya berbeda karena faktor amil-amil yang masuk. Wallahu a'lam bishawab. Dan semuanya contohnya dari Al-Qur'an ya. Iya, betul. Baik Ustaz, untuk pertanyaan apa bisa diangkat satu pertanyaan Ustaz? Mungkin satu ya. Baik, pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustaz terkait dengan huruf jar yaitu min Ustaz. Ya. Dan penanya masih ingin bertanya karena huruf jar harusnya setelahnya kasroh, kenapa di dalam Al-Quran seringkali mendapati kalimat min qoblu atau min ba'du Ustaz. Ya. Mohon yaitu penjelasannya. Iya, betul. Qoblu itu harus idhafah. Ya, kata qabla wa ba'da harus idhafah. Terkadang mudhaf ilihnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena maklum. Tidak asal dibuang. Jadi itulah dia, kalau sudah Al-Quran, masalah pembuang itu yang jadi repot. Buang-membuang. Sampai-sampai ada apa pepatah mengatakan, laulal hadhaf la'arafal jamalul arabiyah. Kalau tidak kena ada pembuangan Al-Quran, tentu unta pun tahu bahasa Arab. Kenapa? Banyak sekali ada pembuangan-pembuangan, dibuang kata, dibuang kalimat, ya. Bahkan bukan hanya huruf dibuang. Ada huruf dibuang, ada kata dibuang, ada kalimat dibuang. Nah, itu. Nah, di sini mudhaf ilainya dibuang, maka jadi mabni. Nah, maka jadi mabni. Mudhaf ilainya dibuang, ketika mudhaf ilainya dibuang, maka jadi mabni. Min qablu wa min ba'du. Nah.